warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Azzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriya'i wal Jabaru wala yamutu wala yafutu abada subuhum kudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab zalimin. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Bu, sekarang saatnya untuk meluruskan niat. Mau lihat Jebri? Enggak dengar. Budak. Torek aing. Meluruskan softnya demi kesempurnaan sholat. Kita datang ke sini dengan niat tujuan silaturahim. Diundang oleh sahibul ajat yang kebetulan saat ini sedang berbahagia menikahkan kedua putra dan putrinya. Mudah-mudahan kedatangan semua bisa mendatangkan berkah rahmat yang besar dari sisi Allah subhanahu. Khususnya buat siapa? Buat pengantin baru. Di sini ada dua pengantin, pengantin baru dengan pengantin bau. Jelas. Ada pengantin baru dengan pengantin bau. Tapi sama-sama pengantin. Pilih pengantin yang mana kira-kira? Sebelumnya Uje minta ridoknya kepada semua. Ya, minta ridoknya kepada semua. Datang ke sini tiba-tiba kok kasih nasihat sama orang. Kurang ajar amat ya. Muda-muda ngasih nasihat sama orang tua. Enggak sopan, hampura. Ya Bu. Kepada semua tanpa terkecuali, ada orang yang kemuliaannya diperlihatkan oleh Allah di dunia ini, dan ada orang-orang yang kemuliaannya disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah cinta dan ridho kepada orang itu. Amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong soal nikah, Bu. Bu. Ngomong-ngomong soal nikah, jadi pengen lagi. Kenapa? Uje gak boleh nambah. Bu, mohon maaf ya. Istri Uje 4 anaknya. Jelas? Istri Uje 4 anaknya. Berapakah istri Uje? Ibu-ibu belajar ngitung dari mana ya? Uje ulang sekali lagi ya, dipikirin benar-benar. Istri Uje 4, anaknya berapakah istri Uje? Pinter. Seandainya, atau begini deh, seandainya aja deh, seandainya saya kepengen nambah, yang tadinya istri satu pengen punya istri dua, kira-kira boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh? Yakin? Uje enggak boleh nambah lagi? Kalau sama kamu? Mau, curang. Sama orang tidak. Mohon didengar baik-baik dan dijadikan bahan renungan. Bu, ibu tidak menciptakan saya. Ibu tidak meniupkan ruh pada diri saya. Saya. Sementara Tuhan saya dan Tuhan ibu, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, masih membolehkan. Tapi bukan itu perkaranya sebetulnya. Nggak apa-apa Kang, biasa aja, santai aja. Santai. Kamu duduk aja santai. Ya tugas melulu capek tuh. Ayo segera ngopi kan? Ah, ayo kopi tuh. Ya nggak ngerokok, ngudut. Santai wae, santai. Ya. Tapi bukan itu persoalannya. Ibu, orang yang faham poligami bukan berarti berpoligami. Artinya apa? Dia taat hukum Allah. Dia mengiyakan hukum Allah. Tapi belum tentu melakukannya. Pengantinnya sholat? Kok ininya gak sholat? Kan yang paling penting sebetulnya pengantinnya yang mesti dengar. Saya dihadirkan ke sini bicara untuk pengantin baru, bukan pengantin bau. Ini pengantin udah pengantin bau nih, bau sampah, bau sumur. Karena suka nyuciin baju suami. Bau golonganku. Nikah bisa menjadi haram. Nikah bisa menjadi halal. Nikah bisa menjadi haram. Nikah bisa menjadi wajib, gitu ya. Betul enggak? Manakala apa? Kok pernikahan bisa menjadi haram? Suaminya terlalu kecil, istrinya juga terlalu kecil, cara berpikirnya belum dewasa. Ya akhirnya ujung-ujungnya baru nikah sebulan dua bulan cerai. Yang diinginkan dari pernikahan kira-kira apa? Bu. Oi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Cek saldo. Kerjaan ibu-ibu itu. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri. Dan daripadanya Allah, ya, jadikan bagi kalian anak yang banyak, kan gitu. Kemudian yang dituntut adalah sakinah mawaddah wa. Inti pernikahan adalah itu. Yang dicari adalah sakinah. Apa arti sakinah? Tentram, merasa cenderung. Kalau waktu masih bujangan, si Jeffrey gitu ya. Siapa bu? Kurang ajar lu, Jeffrey. Ustaz yo. Teraka dia ih. Jadi Ustaz sombong. Emang Ustaz sudah jaminan surga gitu? Ustaz belum jaminan surga. Ya, belum. Masih jauh. Jangan-jangan lebih taat umatnya daripada Ustaznya. Kita terusin. Sampai mana tadi? Hah? Mau datang udah lewat. Jadi tujuan menikah adalah jelas. Apa? Kita punya kewajiban memperbanyak manusia di dunia. Kemudian tidak hanya sekedar bikin anak, tapi mendidiknya, menjadikannya manusia yang bermanfaat dan berguna, dan yang terutama beriman kepada Allah. Nah sekarang begini, nikah itu gak sembarangan. Dicari dulu bibitnya. Sama kayak orang nanam apa? Sama aja kayak orang nanam padi, nanam pohon. Pasti dicari bibit yang bagus, tanah yang bagus, betul gak? Nikah juga seperti itu. Bibit, bebet, bobot penting. Iya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungkaul mar'ah bi arba'ah. Suruh nikahin perempuan karena empat perkara. Yang pertama, lijamaliha, karena kecantikannya. Cilit. Tak dulu pengen lihat yang cantik. Saya enggak pakai kacamata. Ini nenek-nenek semua. Jubah berlapis, ya, jenggot panjang, jidat hitam, sorban lebar, enggak jadi jaminan kalau sudah bicara wilayah hati. Terpeleset mah terpeleset saja. Jangan dipikir orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam, enggak pernah terpeleset. Selama dia manusia, ya, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, bahwa yang namanya manusia akan melakukan yang namanya lupa dan dosa. Sama kayak si Jeffrey juga begini. Itu udah punya anak. Oh kebunakan. Memperjelas. Kunakun dong. Ya anak juga gak apa-apa. Daerah begini kan biasanya memang usia segini banyak yang udah jadi. Dilepas. Urusan terpreset hati mah bisa bu. Ketika saya sedang bicara kebaikan hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ininya ngomong, di sininya ngomong juga. Aduh, itu yang pakai kerudung pink cantik. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Di masjid aja sering kejadian bu. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Makmumnya baca Allahu Akbar kabiro, tapi di hatinya makmumnya ngomongnya apa? Imamnya dia lagi aja. Kelilipan. Enak mah makan kelapa. Lo mateng ya kelapanya ya? Kelapa yang batok. Di rumah. Usaha dong, namanya juga tamu. Pelit lo. Udah deh, ini terakhir deh, gue gak mau kemari lagi. Ngapain? Minta kelapa aja gue gak dikasih. Gimana gue minta perawan? Tuh ya. Di panggung seperti ini saja bisa terpeleset. Omongan bisa jadi jelek. Begitu kan ya? Jadi begitu. Ayo sekarang kita balik ke pokok utama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyarankan seorang laki-laki mencari bibit yang bagus. Yang pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Kok kecantikan? Maaf, yang namanya mata ketika melihat pertama bohong kalau enggak pengen ngelihat yang bagus-bagus. Sekarang saya tanya sama ibu, Bu, kalau ke mall pengennya lihat yang bagus apa yang jelek barangnya? Yang bagus tapi mu. Itu dia ibu-ibu. Ya. Gitu. Nah, seperti itulah Rasul menganjurkan. Kecantikannya. Kemudian apa lagi? Keturunannya. Kemudian apa lagi? Lupa tuh. Keturunannya, apa yang dimaksud dengan keturunan di sini? Awas, hati-hati, jangan terjebak dengan keturunan sombong. Allah tidak melihat kepada apapun. Allah melihat kepada takwanya seseorang. Maaf, Bu. Tukang sampah yang setiap hari ngambilin sampah kita, belum tentu dia hina. Hanya pekerjaannya saja, menurut pekerjaan dunia, tukang sampah itu pekerjaan paling rendah. Gajinya juga sedikit. Tapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu. Jangan dipikir orang yang kerja duduk di meja berdasi, dapat fasilitas rakyat, kemana-mana begini begitu semua, belum tentu lebih mulia daripada tukang sampah. Saya berani sumpah iris potong leher. Berani saya iris potong leher. Belum tentu mereka lebih mulia dari tukang sampah. Jadi kita harus yakin keadaan kita yang seperti ini. Yakinkan kepada Allah, inilah yang terbaik. Ayo balik lagi urusan nikah. Kenapa jadi ngomongin begituan? Itu Ustaz Maulana, sahabat saya, Bu, lucu banget orangnya. Luar biasa. Kita kayak gak berantem. Saya hampir tiap hari. Habis berantem keramas. Loh kenapa? Wah, pikirannya. Pikirannya sama sama yang saya pikirin. Mau rumah tangga kiai, mau rumah tangga ulama, mau rumah tangga ustaz, bohong muntepasiama. Hanya kan begini, beda cara menyelesaikannya, itu saja. Ketika kita berilmu, ya, mencari tahu ilmu. Tahu nusus nggak, Bu? Tahu ya, durhaka, dinasehatin nggak bisa. Ya sudah, kata Rasul apa? Kasih punggung. Jadi tidurnya kasih punggung. Biasanya adep-adepan, sekarang dilumakan punggung gua. Ya. Terus dinasehatin masih gak bisa juga, apa kata Rasul? Pisahin ranjang. Zaman sekarang pisah ranjang sudah keluar dari aturan. Yang dimaksud Rasul pisah ranjang adalah apa? Supaya si suami mikir, supaya si istri mikir. Biasanya tidur sama-sama berdua, ada yang dipegang gitu ya. Ya, Bu, ada yang dipegang ya istri gitu ya. Suami ada yang dipegang gitu ya. Istri megang gini ya. Ini apa sih ketawa-ketawa melulu nih? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Cuek aja, ngaku ayo. Iya kan, bener gak? Ya. Itu aja. Gak apa-apa, orang suami sendiri, istri sendiri dah halal. Yang halal kan suami orang, istri orang. Sawah orang jangan suka digarap. Pantang. Nih, istri juga kadang repot. Berantem sama suami, tidak nyaman. Udah tahu statusnya dia masih bersuami. Cari hubungan sama orang lain. Terus orang lain itu dianggap baik, ngomongnya enak. Kemudian orang itu tahu kalau ibu sudah bersuami. Kalau dia mau, demi Allah ibu, itu bukan laki-laki baik. Rengsek, lebih hancur, lebih jahat dari suaminya. Banyak perempuan goblok di sini tertipu. Benar, serius. Iya. Ini saya ngomong begini karena saking sayangnya sama perempuan. Beri-beri. Bacot-bacot aja. Kasar ya? Kasar gak sih? Hah? Emang begitu ya, Boy? Emang ngomongnya gitu ya? Saya aslinya dari Umi. Umi saya dari Sorok Jengkol. Nenek saya dikubur di Cikadueun. Ya, Saketi situ. Nenek. Kalau bapak saya orang Ambon. Jadi ini perpaduan antara Ambon dengan Banten. Ya udah, hancur begini udah. Jangan mau ketipu sama ini. Neng punten cakep pinter. Neng, tanya sama orang tuanya. Ya, nanti kalau sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa yang dilihat? Bukan ini, tapi hati dan kenyamanan. Udah gak lagi lihat muka. Muka mah cuma pertama doang. Waktu ngeliat pertama, iya kan? Benar gak? Aduh gua gak tahu ngeliat. Ya, ini mah bukan Jami. Ayo tuntut ilmu supaya apa? Rumah tangganya berkualitas. Ada kekeliruan di zaman sekarang. Apa? Semua kesibukannya hal-hal yang bersifat materi saja. Iya kan? Bikin panit. Pengantinnya lupa. Apa? Pengantinnya lupa mesantrenin diri. Si perempuan lupa mesantrenin diri. Si laki-laki lupa. Artinya apa? Laki-laki menambah ilmu tentang pernikahan. Bagaimana seandainya dia jadi suami, lalu kemudian jadi ayah. Lalu yang sepupuan, bagaimana seandainya ini mertua dengan mertua. Mampir di pasar, beli martabak. Beli martabak manis, begitu sampai rumah. Ah, saya mah sukanya telur. Aduh, salah deh, bay. Akhirnya besok bawa telur, nggak apa-apa, senang, gitu ya. Terus depan calon mertua, sholat, oh apa? Usolli, fardol maghribi. Naon eta? Ya Allah kan, subhanallah, atur nuhun akan. Diterima ya, biar berkah rezeki banyak ya. Biar ini aja, saya mah cuma ngedoain biar akang selamat dunia akhir. Nuhun. Ada sedotan nggak? Masa gue mau uyuk. Wah, abis minum air kelapa mah lemes. Ini semangat nih. Begitu pulang. Istri saya buka pintu. Waalaikumsalam. Udah begitu. Jadi siapa yang bilang jadi si Uje enak, gak enak. Yang enak mah udah jadi diri sendiri, dinikmati, disyukuri. Baik buat kita, terus setiap hari jangan lupa terima kasih sama Allah. Ini kebanyakan manusia begitu. Nikmat udah dikasih banyak sama Allah. Lupa ngomong terima kasih. Padahal ya Allah ya Rabb, punten ya. Kita aja kalau memberi kepada seseorang, kemudian orang itu ngucapin terima kasih, kita sudah senang luar biasa. Bagaimana kalau ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Betul gak? Betul gak? Duduk yang serius. Nih misalnya, kang, punten kang, kursi yang ini aja deh, yang enteng itu berat. Nah, duh kang, makasih ya. Itu berat. Wah, kalau ini kan tukang silat ya, terlalu enteng. Wah, kecil ini mah anak. Nah, gitu. Pansilat. Ah, masih kurang lulus uji. Nih yang ini. Bilang aja pegel. Apa mana tadi? Tapi begitu tanya, tadi sampai di mana? Oh, ternyata beda masing-masing pikirannya, enggak sama. Ayo, tuntut ilmu. Syukur, lupa masalah bilang syukur kepada. Coba deh, setiap malam. Bener deh, serius. Cuma ngomong apa? Ya, cuma ngomong begini doang. Allah, terima kasih. Serius. Benar. Harus serius. Harus yakin. Hukum bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin adalah wajib. Karena di balik sungguh-sungguh itu ada yakin, dan yakin adalah kendaraan orang-orang yang beriman. Ya, kemanapun kita pergi, kita butuh kendaraan. Apalagi untuk sampai kepada Allah. Kendaraannya yakin. Kalau bukan karena engkau, saya maaf Pak. Dipuji, dimuliakan orang. Bukan karena sesuatu yang saya miliki, tapi karena yang engkau titipkan kepada saya. Coba kalau engkau tidak titipkan kepada saya. Saya enggak jadi apa-apa, Allah. Terima kasih. Begitu. Fa'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Masa enggak percaya Allah ngomong begini? Ini yang ngomong Allah. Yang nyiptain kita. Yang nyiptain seluruh alam semesta ini. Allah bilang, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Sekarang uji tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak, punten. Bapak-bapak bersyukur gak punya istri satu? Bersyukur. Nanti aku akan tambah, kata Allah. Bukan tafsir jalan lain. Ini mah tafsir jalan lain. Ya Allah. Ayo, berilmu, berilmu. Dengan berilmu akan berkualitas. Sayang, nikah itu mahal. Nggak ada yang murah. Mana bapaknya? Sekarang saya tanya. Di tenda sewa berapa nih? Bapaknya mana? Bapaknya. Ini tenda sewa berapa? Ini panggung berapa? Hah? Kemudian catering berapa? Undangan berapa? Ujian berapa? Amin. Nggak boleh. Fitnah lu. Susah lu. Tanya, suruh ngomong jujur. Saya pengangguran, Pak. Udah ngelamar kerja kemana-mana ditolak. Jawabannya apa? Ntar yang ceramah siapa? Nah, akhirnya begini lagi saya. Saya emang ngamun apik, butuh duit. Lah, anak sekolah saya pakai bayar duit. Saya lagi nyari sekolah yang bayarnya pakai Fatihah. Nggak ada. Benar. Seandainya ada aja. Begitu anak saya masuk, sudah. Oh ya, terima kasih Pak. Bayarnya pakai apa? Al-Fatihah. Gak usah bayar. Cuma setan yang gak butuh duit. Selama masih manusia butuh duit, gak usah tanya ikhlas. Ustadz ikhlas, mohon maaf. Jangan tanya soal ikhlas. Gak ada yang tahu ikhlas itu apa. Ikhlas itu perkara di dalam sini. Ini urusannya dengan Allah. Sedikit ini jauh urusannya ini. Sekarang mau tanya malu, kita tinggal di mana? Urusannya bukan yang lain. Udah ah, enak jadinya. Alhamdulillah. Untungnya apa? Intinya adalah apa? Pernikahan ini mahal. Misalnya istri yang bikin masalah, minta mati-matian. Ya Allah, betul-betul minta kepada Allah, gak main-main. Gitu kan? Kalau suami yang bikin masalah, terus minta kepada Allah. Mau cerai mah gampang, Bu. Gampang mau cerai. Hari ini juga selesai urusan mau cerai. Nah, anak dididik tidak harus suami satu rumah dengan istri. Bisa berhasil. Bisa. Tidak harus mendidik anak dengan satu rumah. Tidak. Bisa. Yang penting tanggung jawab. Buat apa dalam rumah tapi tidak bertanggung jawab? Buat apa? Jelas? Sebenarnya kita ngomong apa sih? Oh, Lagi update. Update status ya. Foto. Dikasih yang paling ganteng. Ayo cepetan. Jarang-jarang loh. Siapa yang punya foto? Udah. Masih mau kalau ujiannya begitu? Masih mau kalau ujiannya begini? Itulah manusia yang dilihat fisik. Nanti ditanya, kamu masuk surga karena apa? Karena jantung saya sehat. Bukan. Semua sama keadaannya. Bukan seperti ini keadaannya. Tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Kemaluan pun gak tahu kemaluannya apa. Apa ibu tahu waktu ibu di alam ruh kemaluannya perempuan? Apa Jeffrey tahu waktu Jeffrey di alam ruh kemaluannya laki-laki? Enggak. Baru ketahuan nanti di alam rahim. Di alam ruh semua sama. Enggak ada ibu, enggak ada bapak, enggak ada anak. Sama kedudukannya hamba Allah. Tapi karena Allah ingin membuat peran yang mendatangkan pahala, dibuat peran ibu. Dibuat peran bapak. Ayo yang ibu, jalan duluan. Yang anak, jalan belakangan. Enggak punya mata bisa melihat. Enggak punya telinga bisa dengar. Gak punya mulut bisa bicara. Di alam ruh. Pindah ke alam rahim. Keluar dari alam ruh, masuk ke alam rahim. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar alam rah. Keluar dari alam ruh. Kita jangan pikirin ya. Kalau keluar alam ruh jangan dipikirin. Gak nyampe. Ya, Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalilan. Dan ketika ada yang bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang perkara ruh, katakan ruh itu urusan aku, gitu ya. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Woi, yang ngomong sedikit siapa? Allah. Siapa yang ngomong sedikit? Allah. Allah yang ngomong. Kalau Allah bilang sedikit, luasnya langit dan bumi. Beda. Sedekahnya orang kaya sama orang miskin sedikitnya sama gak? Gak sama. Keluar dari alam roh masuk ke alam rahim. Ah, alam rahim ada pintu namanya. Halo? Hah? Pintu rahim namanya apa? Kius. Mi apa? Mi hoyeng. Serius. Pintu rahim namanya apa? Hah? Ini yang sering mondar mandir nih. Pintu rahim. Tuh. Namanya Babur Rahmah. Pintu kasih sah. Nah, masuk ke situ wajib pakai kasih sayang. Makanya ada pernikahan. Nikah ini adalah lambang kasih sayang. Jelas? Jelas? Ya udah, kalau jelas sampai di sini saja. Saya kan mesti mikir. Ini udah pusing ini. Kita kembali setelah kelapa yang berikut ini. Iklan kelapa. Mantap. Akang dikerokin ke kok nyuruh Akang dikerokin, enak isinya. Hah? Tuh lihat kelapa, kelapa no lihat noh, daun-daun, batok, batang, tunas, wajah manu, badan manu, hati, kadang-kadang manusia, kadang-kadang binatang. Jelas? Jelas? Itu manusia. Sampai di mana? Sampai di dermaga. Ya. Pertama di awal tidak akan menemukan ombak yang besar, angin yang besar. Nanti kalau sudah mulai ke pertengahan, di situ butuh kesabaran, wajib kompak. Ingat, suara. Kapal pernikahan kita jangan sampai terguling gara-gara angin fitnah. Awas, hati-hati. Kebudi ada di tangan laki-laki, bukan di perempuan. Dengar nggak perempuan? Perempuan! Boy, dengarkan yuk. Kemudi ada di tangan laki-laki. Gak mungkin ada dua. Gak mungkin. Kagok, kacau, bahaya. Ya, bahaya. Laki-laki. Laki-laki pemimpin. Tapi bukan penjajah. Uja ulang sekali lagi ya. Laki-laki pemimpin tapi bukan penjajah. Jangan seenak hati, mentang-mentang pemimpin seenak hati. Ini maaf, curhat laki-laki. Laki-laki mah paling gampang, laki-laki paling senang nunjukkan rasa lelahnya. Tapi perempuan paling pintar menyembunyikan rasa lelah. Tuh perempuan hebat. Biasa aja, hilang pahala lu. Biasa aja, biasa aja. Biasa aja. Kalem aja, kalem, kalem. Santai, santai. Jangan. Jangan, biasa aja. Jangan. Itu ujian hati namanya. Ya, begitu dibilang, laki-laki paling senang menampakkan lelahnya. Tapi perempuan paling senang paling pintar menyembunyikan asal lelahnya. Santai saja, biasa saja. Semoga pahalanya tetap bertambah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ketika angin taufan fitnah dan yang lain-lainnya datang menguji kapal yang berlayar menuju pulau impian, di situ perlu kekompakan antara suami dan istri. Kekompakan itu muncul dari mana? Iman dan ilmu, atas dasar ibadah yang dibangun tadi. Ya, satu modal supaya rumah tangga bisa adem. Bukan berarti saya udah adem, enggak, sama belum, saya juga masih belajar. Sebetulnya saya malu disuruh ngomong soal pernikahan, malu. Cuma karena punya Quran jadi berani. Sebenarnya enggak berani. Sama rumah tangga saya juga berantem juga, sama. Hanya bini saya ini baru kali berantem nih. Ya, jadi begitu. Satu apa? Modalnya saling percaya. Gak ada yang lain. Itu modalnya. Awas, ingat, ujian laki-laki kapan? Ujian laki-laki di mana? Ujian laki-laki. Saat ia ujian suami, saat ia sampai kepada puncak prestasinya. Tuh ujian suami. Ketika duit banyak. Lah istri saya cewek cowok? Cewek. Aduh. Gimana ini? Apalagi ya? Ya udah, begitu. Ilmu nomor satu. Apapun itu, nomor satu adalah ilmu. Ya, supaya tidak mardut, supaya tidak sia-sia. Apalagi bicara pernikahan. Ini mahal. Ingat. Ketika nanti angin topan fitnah batinkan perahu pernikahan kita. Kembali kepada Al-Quran. Buka Quran. Apa kata Quran? Quran bicara apa? In insya Allah siapapun kalau selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, yakin tidak akan gampang terguling. Suami menuntun, istri menuntut. Ingat, dicatat baik-baik. Suami menuntun, istri menuntut. Apa yang dituntut istri? Satu, sebagai yang terakhir. Satu, bilang sama suami, Akang, sekarang saya sudah jadi suaminya Akang. Kang, sekarang saya sudah menjadi istri Akang. Kenapa sayang? Ngomong yang enak. Ngomong yang enak dia suami istri. Kang, nyari yang begitu ada nggak? Mau dong. Akang. Akang. Buru basah celana. Kebetulan pas lagi hujan gitu. Ngomong gitu ya. Memang seorang istri itu kemanjaannya dibutuhkan oleh suami. Punten teteh, saingan teteh di luar banyak. Apalagi suami teteh dianggap tampan. Apalagi suami teteh dianggap kaya. Apalagi suami teteh dianggap pintar. Dan yang lain-lainnya. Apakah perempuan-perempuan yang lain tidak kepengen? Pasti kepengen. Disinilah cerdasnya perempuan dengan triknya. Berikan yang terbaik. Apa kata Rasul? Bermanja-manja. Berikan suara yang gimana ya? Contoh gitu deh. Kang, saya kan sekarang sudah jadi istri Akang. Terus kenapa? Saya gak mau tinggal di rumah orang tua Akang. Terus saya gak mau tinggal di rumah orang tua saya. Maksud lo? Kita ngontrak. Yakin kamu mau? Yakin. Betul, kamu bisa, mampu. Iya. Sekarang Uje tanya sama kamu. Uje tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Apa alasan kamu tidak mau tinggal di rumah orang tua saya? Dan tidak mau tinggal di rumah orang tua kamu? Terus si cewek bilang apa? Kang, kapan kayanya nanti kita? Enggak akan punya apa-apa Kang kalau kita selalu tinggal di rumah orang tua, di bawah ketiak orang tua yang ada manja terus. Tuh, itu yang harus dituntut oleh seorang istri kepada suami. Bilang, Kang, saya tidak mau tinggal di rumahmu dan saya tidak mau tinggal di rumah saya. Kita ngontrak, meskipun hanya sekamar, tapi itu milik kita, alhamdulillah. Besok ada kulkas meskipun kredit. Besok ada TV meskipun kredit. Alhamdulillah. Yang dituntut oleh istri adalah apa? Akang Haji. Talib nama. Apa nih? Es lilin ma punten. Pakaian yang pantas untuk aku supaya aku bisa menutup auratku karena sekarang aku adalah istrimu. Aku tidak mau auratku dilihat oleh orang lain. Tuh istri yang minta kepada suami. Merasa mentang-mentang udah lama pakai jilbab enggak jadi jaminan. Semua masih berproses. Kita gak boleh ngukur diri sama orang lain tentang keimanan. Yang jidatnya hitam bukan berarti gak ada jaminan. Mohon maaf lahir batin. Nanti khawatir akhir ayatnya. Nanti. Ini semua bukan berarti sayang, ngomongnya gak begitu. Ada juga yang tahu kelakuan saya nih, yang di ujung sana ya, yang mastur sama Allah disembunyikan, tapi mampu melihat seseorang atas karunia Allah karena melihat dengan pandangan-pandangan Allah. Tapi karena mereka rendah hati, ya Allah ngedoa, mudah-mudahan tuh si Jeffrey makin benar. Ada juga yang begitu, sama-sama, belum benar. Sampai di mana lagi? Jadi gitu ya. Minta sama suami. Yang ketiga, terakhir. Kang, sekarang saya sudah jadi istri Akang. Kenapa? Tolong carikan teman buat saya. Kemana? Buat apa? Buat kemana saya pergi? Supaya jangan ada fitnah yang menimpa saya yang akan membuat engkau tidak tenang. Istri Pak Mali, jalan sorangan, nggak boleh jalan sendiri. Aku bayi, kok kamu nggak datang sih waktu itu? Ya, aku bukan yang nggak mau datang. Baguslah, alhamdulillah. Udah punya anak berapa sekarang? Baru 5. Rajin ya? Enggak, hobi. Kebetulan dipertemukan oleh Allah kan. Dasar zaman fitnah, ada yang lihat. Kiri, tring. Mau ngomong apa? Iskan bakat, hati-hati dengan Dayus. Iya kan? Cemburu arus. Tapi masuk akal. Jangan tidak masuk akal. Kalau tidak ada cemburunya, ini bahaya. Gak bisa. Nah, cemburunya jangan cemburu buta, tapi cemburu melek. Kalau cinta buta, boleh. Cinta buta gak apa-apa. Cinta kepada yang ini, buta kepada yang lain. Maksudnya begitu. Sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sabodotei. Sudah 6:30, cukup ya. Belum dari Hong Kong. Nggak boleh. Nggak. Kelewatan zolim. Nggak boleh. Sudah cukup waktunya. Pulang, serahat, sebentar lagi maghrib. Ya, mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Khususnya buat pengantin. Oh ya, pengantin. Stop dulu yang salaman, pengantin. Ini nasihat nih. Mohon maaf ya, saya ditugasin begini. Jadi akhirnya ngomong, Neng, Kang, nanti kalau berantem jangan gampang ngomong cerai. Maksudnya dalam banget. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Buat Ta'ala berikan jodohnya ya. Ya. Suatu saat Allah berikan jodohnya. Mudah-mudahan dapat suami yang solehnya, Neng. Ya. Banyak proses. Bicara punya rumah, punya mobil, punya apa, semuanya adalah proses. Ya. Semuanya proses. Jadi begitu aja. Sekali lagi, saya langsung jalan, masih jauh perjalanan, nanti malam ada acara soalnya. Ya, kenapa? Kalau satu yang lain gitu, sini aja udah dipotong aja. Beberapa sudut. Beberapa sudut ini. Oke, terima kasih. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Jibril Al-Bukhari.